بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد النحو أوله صعب وآخره سهل وقد مثل ببيت من قصب بابه من حديد Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ilmu nahwu itu awalnya susah, akhirnya mudah. Ilmu nahwu itu awalnya susah, akan tetapi akhirnya mudah. Sungguh telah dimisalkan ilmu nahwu itu dengan sebuah rumah yang terbuat dari kayu, yang pintunya terbuat dari besi. Awal untuk masuk kepada ilmu nahwu berat, susah karena banyak pengenalan-pengenalan yang baru yang harus kita kenal. Naam, dari sisi namanya, istilah-istilahnya, kemudian pengertian-pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, berbagai aneka ragam. Sesuatu yang baru kita kenal, kemudian jumlahnya banyak. Banyak yang kita kenal, baru kita kenal, ada yang lupa. Ada yang ingat. Iya. Itu ilmu nahwu. Oleh karena itu awalnya susah, akan tetapi akhirnya mudah. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan akhirnya mudah, dan itu termasuk daripada kabar gembira bagi orang-orang yang belajar nahwu. Susah di awal, berat di awal, akhirnya dia akan menjadi mudah. Buktikan barakallahu fikum. Ya, kita masuk di pelajaran di kitab pertama, kitab nahwu yang ada di hadapan kita, kitab Muyassar. Nah, baru kita pegang kitabnya, baru kita buka, baru kita dengar, baru kita baca. Semuanya terdapat istilah-istilah baru. Tidak ada yang berkaitan dengan akidah yang sudah kita lama kenal, dengan enam fikih lain. Tetapi kalau kita mampu dan selesai dari kitab baru yang pertama ini, kita akan masuk ke kitab nahwu apapun, maka bahasannya itu-itu juga. Nah, bisi mufrad lagi, musanna lagi, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, ismul ladzi la yansarif. Maka barakallahu bikum, bersabar untuk mengalami rasa berat sesaat, susah sesaat, dibarengi dengan tawakal ala Allah dan bersabar dan sungguh-sungguh, biiznillahi ta'ala kita akan mendapatkan kemudahan di akhirnya. An-nahwu awwaluhu sha'bun wa akhiruhu sahlun. Pegang ini. Ilmu nahwu awalnya susah, akan tetapi akhirnya mudah. Naam barakallahu fikum. Sudah kita lewati satu bab ilmu nahwu tentang al-asma. Apa al-asma? Isim-isim. 9 jenis isim telah kita lewati biiznillah. Diperkuat pengetahuan tersebut. Istilah-istilahnya dijinakan dalam lisan-lisan kita. Jangan merasa asing lagi mendengar istilahnya. Ismulladzi la yansarif, al-mamnu minasarfi. Nah, sering disebutkan, sering diucapkan. Diingat artinya, diingat contohnya. Terus berjalan. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk ke bab baru. Jenis kalimat yang kedua yaitu al-af'al. Al-af'al, fi'il-fi'il. Karena anwa'ul kalimah ada 3. Ismun, fi'lun, harfun. Jenis kata itu dalam bahasa Arab cuma 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah. Isim sudah selesai. Nah, tinggal kita sekarang masuk kepada nau'ul kalimah as-sani, jenis kalimat yang kedua yaitu al-af'al, fi'il-fi'il. Jadi ikhwan, kalau mau ikut boleh. Sekarang babnya bab fi'il. Bab isimnya bisa ngejar dengan kesempatan yang lain. Sekarang akan kita pelajari fi'il. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan tasrif-tasrifnya. Nah, tasrif-tasrifnya. Nah, kalau mau ikut serta di dalam bab ini, bab af'al, walaupun belum pernah ikut bab 6 dari awal dari tentang isim, tidak mengapa. Karena sekarang babnya seperti bab sorof. Bab pengenalan terhadap fi'il-fi'il. Nah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk memberikan kemudahan. Untuk kita bisa kenali dan terus kita pelajari dan insya Allah dalam selama kita berada di majlis ilmu, di lingkungan ilmu, tidak akan lepas dari mendengar, memperhatikan nam isim, memperhatikan fi'il, huruf. Barakallahu fikum. Karena kitab yang kita baca, kitab bahasa Arab. Daras Maghrib, daras Duhur, daras semuanya bahasa Arab. Terus akan kita kenal, tidak lam dijauhkan barakallahu fikum, kecuali kalau lam kita memang taklimnya enggak pernah pegang kitab. Maka taklimnya barakallahu fikum harus pegang kitab yang dibaca oleh ustadznya. Sehingga pengetahuan kita yang berkaitan dengan ilmu nahunya, isimnya, fiilnya, hurufnya, dan istilah-istilah nahu akan tetap terus dan teringatkan barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, tetap semangat menghadiri majlis taklim dengan membawa kitabnya, apa yang dibaca oleh ustadznya. Kalau kitabnya besar, mahal, memang begitulah belajar. Butuh apa? Butuh biaya, butuh pengorbanan barakallahu fikum, butuh bulghah. Apa bulghah? Bekal, barakallahu fikum. Karena memang manfaatnya pun besar. Semua apa yang kita barakallahu fikum belanjakan di jalan Allah untuk ibadah, dan barakallahu fikum, jangan khawatir, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kalian belanjakan, apapun bentuknya, nah maka Allah akan menggantinya. Jangan berat beli kitab. Barakallahu fikum. Jangan berat untuk mensaranai, nah, memfasilitasi untuk ibadah, untuk belajar. Barakallahu fikum. Kita mulai. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Satu kali lagi kita ingatkan, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan 6 pemahaman terhadap ilmu ini. Kadang barakallahu fikum kita cerdas, kita dibekali kepintaran, tetapi ketika tidak ada taufik enggak bisa ikut belajar. Banyak dalam apa penghalang, banyak pertimbangan, banyak ini dan itu. Nah, kadang barakallahu fikum ya. Nah, orang enggak punya kepintaran, enggak punya kecerdasan, tidak terlalu cerdas, tapi Allah berikan kemampuan, kesempatan, semangat, akhirnya bisa. Barakallahu fikum. Jadi, kesempatan untuk meraih kemuliaan dengan ilmu itu Allah lam berikan kesempatan yang sama, tinggal kita memacu diri kita. Barakallahu fikum. Nah, memacu diri kita, menyadarkan diri kita, merasa diri kita merasa butuh kepada ilmu ini. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fil af'ali. Pembahasan di dalam af'al, fi'il, fi'il. Af'al jamak dari fi'lun. Apa musannaknya fi'lun? Fi'lani. Jamaknya apa? Af'alun. Fi'il, fi'il. Seperti ismun, ismani, asma'un. Nah, yang pertama, al-fi'lu, fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Yang kedua, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'lul amri, fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nah, fi'il ini ada 3. Ini menurut pendapat yang kuat. Di sana ada perselisihan para ulama, ada yang mengatakan fi'il itu 4. Ditambah dengan fi'il nahi. Fi'il yang berbentuk larangan. Tapi yang rajih, fi'il nahi adalah termasuk fi'il mudhari. Jadi 3 saja fi'il itu. Ada yang mengatakan fi'il itu cuma 2. Fi'il amr, fi'il madhi, dan fi'il mudhari. Adapun fi'il amr termasuk terambil dari fi'il mudhari. Tetapi yang kuat pendapat ini, fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, fi'il madhi bahasa kitanya, karena fi'il itu kata kerja, madhi lampau, telah berlalu, telah lewat waktunya. Berarti secara bahasa fi'il madhi kata kerja lampau. Sudah terjadi perbuatannya. Fi'il mudhari secara bahasa kita, barakallahu fikum, fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Yang ketiga, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Perintah untuk mengadakan sebuah perbuatan atau perintah untuk barakallahu fikum untuk tetap tinggal terus dalam berada dalam satu perbuatan. Nah, masing-masing pengertian akan lewat. Dan mana zaki? Ada berapa fi'il zaki? Sebutkan. Nah, mahsan tak? Nah, gali? Ada berapa fi'il? Sebutkan. Teriak biar nggak ngantuk. Biar semangat. Sebutkan. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Satu lagi. Fi'il amr. Nah. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadathin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah sebuah fi'il yang menunjukkan terhadap suatu kejadian di waktu yang telah lewat, telah lampau, di waktu yang sudah berlalu, madhi. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di waktu yang telah lewat. Naam. Mislu. Contoh. Contoh dari fi'il madhi, kataba. Telah menulis. Sudah menulis dia. Kataba telah menulis. Fataha telah membuka. Qara'a telah membaca. Jalasa telah duduk. Syariba telah minum. Nah, ini contoh fi'il madhi. Contoh fi'il madhi. Apa tanda untuk kita mengenali fi'il madhi? Nah, barakallahu fikum. Untuk mengenali fi'il madhi dilihat dari sisi lafaz, dilihat dari sisi kata. Kata Ibnul Ajurrum rahimahullah, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Kata Ibnul Ajurrum rahimahullah, fi'il madhi itu diharokati fathah selama-lamanya. Maksud akhirnya itu ya. Nah, fi'il madhi itu difatahkan akhirnya selama-lamanya. Nah, coba lihat contoh yang disebutkan. Kata ba, huruf akhirnya apa? Ba. Harokatnya apa? Fathah. Fataha. Apa huruf akhirnya? Ha. Apa harokatnya? Fathah. Qara'a. Apa huruf akhirnya? Hamzah. Apa harokatnya? Fathah. Jalasa. Syariba. Huruf akhirnya semuanya berharokat fathah. Walaupun ada huruf sebelum akhir, ada yang kasroh nanti. Nam tetap. Ada yang dhamma. Nam di awalnya. Tetapi tetap huruf akhirnya fathah. Ini kata Ibnul Ajurrum. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu dipatahkan huruf akhirnya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ini fi'il madhi. Selesai? Fi'il madhi kata kerja Ini sebuah fi'il yang menunjukkan kepada kejadian yang lampau. Telah, berarti kita mengartikannya. Cara mengartikannya apa? Telah. Zahaba, telah pergi. Madha, telah berlalu. Madhi kan dari madha. Siapa? Madha. Berlalu. Telah berlalu. Lanjut. Al-fi'lul madhi. Sebelum lupa. Apa tanda untuk kita mengenali fi'il madhi? Nam. Hamdalah. Apa tanda fi'il madhi? Kata Ibnul Ajurum. Nam. Difatah apanya? Nam. Difatah huruf akhirnya selama-lamanya. Kata Ibnul Ajurum. Pernah dengar Ibnul Ajurum? Ajurum itu penulis kitab Jurumiyah itu. Jurumiyah. Ajurum itu nama tempat dia. Ajurum itu. Nah. Ya. Taib. Ajurum. Penulis kitab Jurumiyah. Siapa yang enggak kenal kitab Jurumiyah dalam yang mengenal bahasa Arab? Kitab pertama yang sejak sekian lama sampai hari ini. Nah. Kitab pertama, kitab Nahu adalah kitab Jurumiyah. Nah. Barakallahu fikum. Semua kitab-kitab yang ada merupakan menginduk ke sana. Barakallahu fikum. Paling bermanfaat, kata para ulama. Kitab Nahu yang paling bermanfaat, kitab Jurumiyah. Lanjut. Jadi fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Tanda untuk mengetahui fi'il madhi adalah dengan melihat huruf akhir daripada fi'il tersebut. Yaitu selama-lamanya fathah. Kemudian pembagiannya. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi itu dibagi menjadi dua. Pembagian ini dilihat dari sisi diketahui dan tidaknya pelakunya. Fi'il madhi yang akan datang ini pembagiannya dibagi dua. Pembagiannya berdasarkan dilihat dari diketahui dan tidaknya pelakunya. Karena fi'il itu kan kata kerja. Nah, ya. Namanya nam pekerjaan mesti ada apa? Yang berbuat, yang bekerja. Nah, sekarang pembagian fi'il dilihat dari sisi diketahui atau tidaknya pelakunya. Nah, fi'il madhi dilihat dari sisi diketahui dan tidaknya pelakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ma'lumun. Fi'il madhi ma'lum. Yang kedua, majhulun. Fi'il madhi majhul. Apa yang maksud dengan fi'il madhi ma'lum? Fi'il madhi ma'lum adalah fi'il madhi yang pelakunya diketahui. Ma'lum diketahui. Ma'lum kan? Ma'lum. Bahasa kita kayaknya. Ma'lum. Ya, sudah jadi bahasa kita ma'lum. Ma'lum itu. Nah, bahasa Arab itu ma'lum. Ma'lumun tulisannya. Nah. Yang kedua majhul. Yaitu pelakunya tidak diketahui. Nah, pelakunya tidak diketahui. Contoh fi'il madhi ma'lum. Yang pertama. Atau contoh fi'il madhi ma'lum seperti contoh yang disebutkan di atas tadi. Ya. Nah, lihat contohnya. Fi'il madhi ma'lum. Apa artinya ma'lum? Pelakunya diketahui. Coba lihat contohnya. Kataba. Apa artinya kataba tadi? Telah menulis. Mana pelakunya? Sebutkan sekarang pelakunya. Dia seorang laki-laki telah menulis. Itu arti kata kataba. Dia seorang laki-laki telah menulis. Nah. Pelakunya seorang laki-laki. Gak boleh lagi mengartikan kataba. Dia dua orang, tiga orang, laki enam. Perempuan gak bisa. Kataba itu dia seorang laki-laki telah menulis. Tetap dia sudah. Itu artinya. Maklum seperti itu. Nah. Fataha. Apa artinya fataha? Dia seorang laki-laki telah membuka. Nah. Sa'ala. Dia seorang laki-laki telah bertanya. Sa'ala bertanya. Bisa juga meminta. Sa'ala bisa bertanya, bisa meminta. Syariba. Telah minum. Dia seorang laki-laki telah minum. Naam. Qara'a. Apa tadi? Dia seorang laki-laki telah membaca. Fahima. Dia seorang laki-laki telah faham. Naam. Doroba. Dia seorang laki-laki telah memukul. Qatala. Ridha. Qatala. Apa artinya qatala? Dia seorang laki-laki telah membunuh. Nazara. Abah Marwazi. Nazara. Ayo. Kayak perkara yang paling dinanti-nanti ini. Dia seorang laki-laki telah nazar. Telah melihat. Nah, ya. Coba kalau bilang, nanti hari ini nazarnya. Senang sekali itu di nanti-nanti. Liu, nam. Ya. Nazar hari ini. Masya Allah. Nah, sekian lama ditunggu-tunggu. Nazar. Nazara. Artinya telah melihat. Berarti telah dilihat ya. Dia seorang laki-laki telah melihat. Telah nazar. Ya. Nah. Tapi ada yang enggak jadi. Sudah nazar enggak jadi. Baik. Terus. Nasara. Apa arti nasara? Wahyu. Nah, dia seorang laki-laki telah menolong. Qatafa. Nam. Darman. Dia seorang laki-laki telah memetik. Qatafa. Memetik bunga. Nam. Ghalaqa. Nam. Nabil. Apa artinya ghalaqa? Ghalaqa. Abdullah. Nam. Hudzaifah. Nah, dia seorang laki-laki telah menutup. Ghalaqa. Mengunci atau menutup. Nah. Ini semuanya apa? Fi'il madhi ma'lum. Nah, apa artinya ma'lum? Diketahui. Apa diketahui? Pelakunya. Yaitu dia seorang laki-laki semuanya pelakunya. Nah. Ya, ma'lum di sini ada. Bisa kita ketahui dia seorang laki-laki pelakunya. Barakallahu fikum. Dengan tulisan kata ba ini tidak bisa yang lain. Artinya enggak bisa mengandung kata yang lain. Artinya dia laki-laki pelakunya. Nah. Enggak perlu kita ini laki-laki atau perempuan. Langsung kata ba dia pelaku laki-laki. Nah. Nanti. Kalau perempuan nanti. Kalau perempuan nanti. Nah, ada tandanya perempuan itu. Memiliki tanda dia. Nah. Yang kedua majhul. Apa itu majhul? Tidak diketahui pelakunya. Berbeda fi'il madhi ma'lum dengan fi'il madhi majhul. Dilihat dari sisi bacaannya. Coba lihat. Contoh fi'il madhi majhul kutiba. Kutiba. Nah. Ya. Kutiba. Artinya telah ditulis. Telah ditulis. Dalam bahasa Indonesia kata kerja apa yang seperti ini telah di? kata kerja pasif. Kalau ma'lum, kata kerja aktif, diketahui pelakunya. Kalau majhul, kata kerja pasif, tidak diketahui pelakunya. Telah ditulis, telah dicuri, telah hilang. Ya, itu namanya kata kerja apa? Pasif. Barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab disebut kata kerja fi'il madhi majhul. Nah, futihat, apa artinya? Telah dibuka. Su'ila, telah ditanya. Syuriba, telah diminum. Kuri'a, telah dibaca. Fuhima, telah dipahami. Duriba, telah dipukul. Kutila, telah dibunuh. Nuzira, telah dinazar, telah dilihat. Nusira, telah ditolong. Kutifa, telah guliqa, telah ditutup. Berarti apa kaidahnya untuk merubah dari fi'il madhi ma'lum kepada fi'il madhi majhul? Ada kaidahnya. Cara merubah dari fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Nah, ya. Maka di sana ada kaidah disebutkan, kaidahnya fi'il madhi majhul adalah dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Didomahkan huruf pertamanya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Itu cara membuat fi'il madhi majhul. Didomahkan huruf pertamanya, dikasrah semua huruf sebelum akhir. Kalau misalkan huruf sebelum akhirnya lebih daripada satu. Kan ada di sana nanti fi'il yang, fi'il itu paling sedikit berapa huruf? 3 huruf. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Terakhir 6. Ya. Ketika dibuat fi'il madhi majhul, didhammah semua huruf, didhammah huruf pertamanya, dikasrah 6 huruf sebelum akhir. Naam. Barakallahu fikum. Ada sebuah fi'il daraba. Ini fi'il madhi majhul atau fi'il madhi ma'lum? Abdurrahman. Ma'lum. Ada fi'il kutiba. Fi'il majhul atau fi'il ma'lum? Zaki. Majhul. Apa cara membedakan, bagaimana cara mengartikan fi'il madhi ma'lum dan fi'il madhi majhul dari fi'il kataba handalah? Apa arti kataba? Dia seorang laki-laki telah menulis. Kalau kutiba, telah ditulis. Itu cara mengartikannya. Untuk mengetahui ini fi'il madhi, apa kaidahnya, Aba Ramdhani? Semua yang ma'lum atau yang majhul, sama aja. Apa kata Ibnul Ajurrum? Nah, di fathah sebelum akhir atau huruf akhir? Lah, fi'il madhi secara umum. Ya. Nah, fi'il madhi, untuk mengetahui dia fi'il madhi adalah di fathah huruf akhirnya selama-lamanya. Baik itu ma'lum ataupun majhul, sama aja. Ya enggak? Kata ba kutiba, tetap huruf akhirnya ba fathah. Berarti cara untuk mengetahui fi'il madhi memang baik ma'lum atau majhul di fathah huruf akhirnya. Naam. Bagaimana cara membuat fi'il madhi ma'lum? Bagaimana cara memindahkan dari fi'il madhi ma'lum kepada fi'il majhul? Naam. Hudzaifah. Naam, kalau enggak abinya ditanya nanti. Siap-siap abinya. Cara membuat fi'il madhi majhul bagaimana? Hudzaifah. Naam. Ya, abinya yang jawab. Apa? Bagaimana cara membuatnya? Kaidahnya, cara membuat fi'il madhi majhul. Majhul. Majhul. Diapakan? Ditambah? Apa ditambah? Enggak ditambah. Dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Di dhammah huruf awalnya, di kasrah huruf sebelum akhir. Kataba menjadi kutiba. Barakallahu fikum. Lanjut. Itu saja pengetahuan. Sekarang fi'il madhi itu dibagi dua, dilihat dari sisi diketahui dan tidaknya pelakunya. Ma'lum dan majhul. Ma'lum kataba, majhul contohnya kutiba. Sudah itu. Cara mengartinya, kataba telah menulis, kutiba telah ditulis. Dan secara bahasa Indonesia, kataba fi'il kata kerja aktif, kutiba kata kerja pasif. Lanjut. Ta'lam tasriful fi'lil madhi. Ini tasrif. Nah. Ya. Tasriful fi'lil madhi. Nah. Di sana ada kitab ilmu tasrif. Ya. Ilmu sharaf, ilmu tasrif. Ilmu sharaf itu atau ilmu tasrif itu adalah sebuah ilmu. Nah. Yang mempelajari untuk memindahkan sebuah kata daripada kepada kata yang lain untuk mendapatkan arti yang berbeda-beda, itu tasrif. Ya. Nah, sekarang tasrifnya. Tasriful fi'il madhi. Kalau bahasa kita tasrif perubahan fi'il madhi. Bukan. Perubahan dari maklum terus nanti ada. Maklum ada berapa pecahannya maklum, ada pecahannya berapa, majhul ada pecahannya berapa. Karena satu kata ini bisa dirubah-rubah untuk menghasilkan arti yang berbeda-beda. Sesuai dengan nanti yang kita inginkan. Oleh karena itu ilmu tasrif adalah ilmu untuk merubah satu kata kepada kata yang lain. Untuk menghasilkan arti yang berbeda-beda. Itu namanya apa? Tasrif. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Perpindahan. Nah. Perubahan. Nah. Contoh sekarang. Tasrif fi'il madhi. Kalau dikatakan bagaimana tasrifnya fi'il madhi, ini bentuknya. Nah. Sebelumnya kita ketahui barakallahu fikum, sebuah kata dari fi'il madhi bisa dirubah menjadi 19 kata. Dari fi'il madhi, satu fi'il madhi. Nah, satu fi'il madhi bisa dirubah, dibolak-balik, nah, menjadi 19 kata. Nah, barakallahu fikum. Itu secara umumnya. Nah, enggak usah lebih jauh, sekarang kita yang ada di hadapan kita. Nam tasrif fil madi. Nam perubahan fil madi. Ada berapa tasrif fil madi? Di sini ada 14 ya. Ya, ada 14 kata. Baik. Yang pertama, kataba, ini aslinya. Kataba. Yang kedua, menjadi kataba, dipanjangkan ba-nya, ditambah alif. Kalau kataba, telah menulis. Dia satu orang laki-laki. Kalau kata kedua, kataba, kataba yang ba-nya dipanjangkan, pelakunya dua orang laki-laki. Dia telah menulis dua orang laki-laki. Dari mana kita bisa mengartikan dua? Itu alifnya. Ya. Alifnya itu. Karena alifnya itu alif musanna. Alif isnain. Ya. Naam. Apa arti kataba yang panjang? Kataba. Dia dua orang laki-laki. Telah menulis. Dari mana kalau dia dua orang? Apa yang menunjukkan dia? Alifnya itu. Alif apa namanya? Aliful isnain. Alif yang menunjukkan dua orang pelakunya. Nah. Jadi ringkas bahasa Arab itu. Kataba dalam bahasa Arab diartikan dia seorang laki-laki telah menulis. Terjemahannya panjang ya. Nah, ini menunjukkan tentang kayanya bahasa Arab. Kaya arti. Nanti. Kenapa dia kata bani? Nah, karena tadi fi'il madi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Nah, nanti pada fi'il mudhari jelas nanti ada nunnya itu. Muncul dia. Nah. Ya. Kataba. Yang ketiga. Katabu. Nah. Mereka beberapa orang laki-laki telah menulis. Itu arti katabu. Dari mana kita katakan mereka? Wawunya itu. Ya, wawunya itu. Apa nama wawu tersebut namanya? Wawul jama'ah. Wawu jama'. Wawu yang mengandung arti jama'. Oleh karena itu mengartikannya apa? Telah menulis mereka beberapa orang laki-laki. Kemudian disebutkan di sampingnya lil muzakkar. Lil muzakkar artinya untuk laki-laki, untuk jenis kelamin laki-laki. Dari kataba, kataba, katabu itu semuanya pelakunya muzakkar. Arti apa arti muzakkar? Muzakkar artinya laki-laki. Ini semuanya untuk laki-laki. Dia satu orang laki-laki telah menulis, dia dua orang telah menulis, mereka beberapa orang telah menulis. Itu laki-laki pelakunya. Lil muzakkar. Iya. Lil muzakkar. Apa muzakkar? Laki-laki. Iya. Nah, kenapa Masya Allah? Kenapa di sini katabu? Nanti. Nah. Kenapa dia katabu? Karena dia bersambung dengan wawul jama'ah. Bersambung dengan wau. Nah. Ya. Karena dia bersambung dengan wau al-jama'ah. Kemudian. Ghaibun. Di sini disebut ghaib. Apa artinya ghaib? Tidak ada. Maksudnya orang ketiga. Dia. Orang ketiga. Ghaib. Ya. Ghaib artinya apa? Orang ketiga. Dia, orang yang dibicarakan. Nah. Ini baris pertama. Baris kedua. Katabat. Nah. Katabata. Katabna. Lil mu'annas. Ini untuk perempuan. Mu'annas artinya apa? Perempuan. Bagaimana cara mengartikan katabat berarti untuk perempuan? Dia seorang perempuan telah menulis. Iya. Yang kedua, katabata. Apa yang menunjukkan di sini katabat perempuan? Ingat ketika membahas fi'il madhi, fi'il. Tanda fi'il itu adalah salah satunya tak ta'nis. Nah, inilah yang disebut dengan tak ta'nis. Tak yang menunjukkan pelakunya perempuan. Kata bat taknya ini namanya tak ta'u ta'nis. Iya, ketika kita berbicara tanda fi'il. Tanda fi'il salah satunya adalah ta'u ta'nis. Tak ta'nis. Ini bentuknya tak ta'nis. Kata bat di akhirnya dia. Kemudian kata bata lil muzakkar atau lil muannas? Lil muannas untuk perempuan. Berarti bagaimana mengartikannya? Dia dua orang perempuan telah menulis. Iya. Dia dua orang perempuan telah menulis. Kalau saya tanya, dari mana kau bisa mengartikan dua orang? Apa di sini yang menunjukkan dua? Apa kita jawab? Alifnya ini. Iya, ada alifnya? Enam. Alif apa namanya? Aliful Isnain. Alif yang menunjukkan musanna. Alif yang menunjukkan dua. Nah, kita pelajari huruf per huruf. Supaya tahu. Kemudian kata bata, tanya tak apa ini? Tahu tanis tadi yang kata bat. Iya, kata bat menjadi kata bata. Kenapa harus jadi kata bata? Karena disesuaikan alif itu sesuainya dengan fathah. Nah, karena kalau enam, kata bata. Jadi kalau kita tanya, kenapa kalian mengartikan kata bata, dia dua orang perempuan telah menulis. Apa yang menunjukkan perempuan? Taknya ini. Namanya tak, ta'u ta'nis. Kok bisa mengartikan dua orang dari mana? Ini alifnya adalah alif isnain yang menunjukkan dua. Nah, itu bahasa Arab. Kita teliti huruf per huruf palingnya. Nah, ini lewat jam 6 dah apa-apa ini. Harus selesai ini. Fi'il madhi. Ini kan hari Jumat nih. Hari-hari bonus. Harus selesai sampai kata bila ini. Siap? Harus siap. Kalau lapar, tunggu dulu. Sabar dulu lapar. Kalau orang mah kan jam segini udah lapar. Kalau ada kantor... Nggak jam 6 mbak ada kantor. Jam 7 paling ya. Taib. Kemudian yang keenam. Katabna. Lil muzakkar atau lil muannas? Katabna. Lil muannas. Nah, gaib. Di sini sama juga gaib. Katanya orang ketiga. Berarti katabna atau bagaimana cara mengartikannya? Mereka beberapa orang perempuan telah menulis. Mereka beberapa orang perempuan telah menulis. Saya katakan tadi, siapa yang mau belajar ikut bergabung ke hari ini tentang fi'il silahkan. Karena memang bab dasar fi'il. Nah, ya. Dari hari sekarang sampai ke berikutnya. Sampai berapa halaman. Fi'il yang kita berbicara. Ilmu sorof. Nah. Kata benar. Apa artinya tadi? Mereka beberapa orang perempuan telah menulis. Dari mana kok antum bisa mengatakan beberapa orang perempuan? Apa tandanya di sini yang menunjukkan kata perempuan? Dan yang menunjukkan arti perempuan di sini nunnya. Nunnya namanya nunun niswah. Apa? Nun niswah. Apa niswah? Nisa. perempuan. Iya. Niswah artinya perempuan. Nunnya nun niswah. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, kemudian huruf sebelum akhir ini sini apa? Apa ba? Apa harokatnya? Sukun. Itu menunjukkan dia nun niswah. Iya. Nah, nunnya tulisannya seperti ini. Nah, enggak boleh ada embel-embel. Alif, ada nam. Nah, kemudian huruf sebelum akhir sukun. Kata benar. Nun apa namanya? Nun niswah. Enam. Berarti aliful isnain, nun niswah, wau jamaah yang di atas itu dia sebagai pelakunya, ya. Sebagai pelakunya. Nah. Katabna. Mereka beberapa orang perempuan telah menulis. Berapa itu? Baru enam. Lanjut baris ketiga. Katabta, katabtuma, katabtum, lil muzakkar, mukhatabun. Baris ketiga, katabta, katabtuma, katabtum, lil muzakkar. Apa tadi muzakkar? Laki-laki. Apa arti katabta? Engkau telah menulis. Engkau satu orang telah menulis kata beta. Kata betuma. Ada alifnya, ingat. Yang ada alifnya itu menunjukkan dua. Kalian dua orang telah menulis. Laki-laki ya. Kata betum. Kalian beberapa orang telah menulis. Lil muzakkar. Itu untuk laki-laki semua. Dari mulai kata beta, kata betuma, kata betum itu muzakkar. Pelakunya laki-laki. Engkau seorang laki-laki telah menulis. Kalian dua orang laki-laki telah menulis. Kalian beberapa orang laki-laki telah menulis. Panjang sekali terjemahannya ya. Kata betum. Padahal seperti itu. Kalian beberapa orang perempuan. Laki-laki telah menulis. Nah. Ya. Bahasa Arab sangat ringkas. Untuk laki-laki ya. Kemudian mukhatabun. Apa artinya mukhatab? Orang kedua. Yang diajak bicara. Kamu. Engkau. Kan begitu. Orang kedua kan? Itu. Orang yang diajak bicara. Mukhatab artinya orang yang diajak bicara. Kalau gaib apa tadi? Orang ketiga. Yang dibicara. Yang dibicarakan. Nah. Apa ya? Iya, orang ketiga. Orangnya dibicarakan. Enggak ada di hadapan kita. Kalau mukhatab orangnya sedang kita ada di hadapan kita. Sedang kita ajak bicara. Anta. Engkau. Anda. Nah. Goib orang yang digibahi. Hah? Di belakang tembok dia. Oh. Kemudian. Jangan lupa artinya. Kata beta apa artinya? Engkau seorang laki-laki telah menulis. Kata betuma. Kalian dua orang laki-laki telah menulis. Kata betum. Enam. Kalian, bukan mereka. Kalian, orang kedua ini. Kalian, beberapa orang laki-laki telah menulis. Kalau kata bu, baru mereka, orang ketiga. Baris keempat. Katabti, katabtuma, katabtum. Lil mu'annas. Sedangkan katabti, katabtuma, katabtum ini untuk mu'annas. Apa mu'annas? Untuk perempuan. Maksudnya pelakunya di sini perempuan. Berarti katabti apa artinya? engkau seorang wanita telah menulis. Katabtuma, apa artinya? Kalian dua orang perempuan telah menulis. Sama dengan laki-laki ya? Sama ya? Sama. Apa yang membedakan nanti? Siakul kalam, konteks kalimatnya. Yang keberikutnya, katabtunna. Nah, katabtunna. Nah, kalian beberapa orang perempuan telah menulis. Sama mukhatabun untuk orang kedua. Berarti anda, engkau, kalian. Naam. Katabtunna. Ya, dua lagi. Katabtu. Nah, dan katabna panjang. Bedakan dengan nuniswah tadi lil muannas. Kalau lil muannas nuniswahnya enggak panjang pendek. Katabna. Kalau ini katabna harus panjang. Beda ini. Ya. Disitulah pentingnya mengetahui tanda baca panjang pendek. Di sini dalam bahasa Arab berbeda maknanya dibaca pendek dan dibaca panjang. Katabna dan katabna bedanya jauh sekali. Baik, apa arti katabna? Katabtu dan katabna lil muzakkar. Apa muzakkar? Untuk laki-laki. Berarti kata betul bisa yang berbicara laki-laki, bisa yang berbicara perempuan. Seorang laki-laki mengatakan kata betul, seorang perempuan juga bisa mengatakan kata betul. Artinya saya telah menulis. Karena bisa lil muzakkar dan lil muannas. Kata betul apa artinya? Saya telah menulis. Kata benar, kami telah menulis. Kami di sini bisa untuk orang banyak atau seorang yang dalam seseorang yang mengagungkan dirinya. Kami atau mewakili orang lain. Kami. Nah, kata benar. Nah, kata betul dan katabnya ini lil muzakkar dan juga lil muannas. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Artinya ketika seorang perempuan mengatakan saya telah menulis, dia mengatakan katabtu. Seorang laki-laki yang telah menulis, dia mengatakan katabtu juga. Sama. Nah, laki-laki yang banyak mengatakan kami telah menulis, katabna. Perempuan yang banyak bisa mengatakan katabna juga. Mutakallimun yaitu untuk orang yang berbicara, orang pertama. Ini tasrif fi'il madi jumlahnya ada 14. Berbeda-beda, enggak ada yang sama. Ya. Nah, ada sama katanya tapi sama, artinya berbeda. Yang sama seperti kata betuma. Ya. Untuk laki-laki, kalian dua orang laki-laki telah menulis. Kata betuma, kalian dua orang perempuan telah menulis. Ya. Sama bacaannya, tapi artinya berbeda. Sama-sama kata betuma. Bagaimana kok bisa nanti penggunaannya? Untuk kita gunakan, bisa. Gunanya beda ketika nanti di dalam konteks kalimatnya. Nah, enggak akan sama, enggak akan barakallahu fikum enggak akan keliru untuk mengartinya karena siakul kalam yang membedakan konteks kalimatnya. Nah, ini dihafal. Pertama dihafal jumlah tadi 14 kata ini, kemudian artinya tidak boleh. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh keliru. Ini yang disenangi sama anak-anakan, tasrif ini. Nah. Ya, cara menghafalnya coba dihafal, barakallahu fikum, kataba ikra'u wahid isnin zarasa. Kataba. Yang perlahan, jangan terlalu cepat. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ikra'u wahid isnin zarasa. Coba hantulah, gaya tasrif itu beda-beda. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Beda-beda kalau Jawa itu. Coba, nah, hantulah. Nah. Ini Jawa Timur. Nah, ya, tasrif Jawa Timur begitu. Nah, yang tadi saya baca ke orang Jogja itu. Orang Jawa Tengah, orang Jogja. Biasanya dipakai perempuan, begitu tasrifnya. Kalau kita laki-laki pakai Jawa Timur ini. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu. Nah. Ya, ini nada supaya bisa mudah menghafal dan tidak bosan. Nah, dibaca sekali lagi. Nam tasrif ala Jawa Timur. Nah, cepat. Tapi panjang pendeknya apa? Nam, jangan salah. Wahid isin sarasa. Kataba. Kayaknya campuran ya. Kayaknya ada campuran ini. Jawa Timur sama Jawa Tengah ini. Bima. Bima. Harus cari dulu kamus Bima baru. Nah. Coba nama Abah Hakim sendirian dulu. Yang lantang. Kata betul, kata benar. Panjangnya jangan lupa ya. Nah. Abah Sauda. Nah. Abah Ramdhani. Jangan lupa, enggak boleh loncat-loncat, harus terbaca semuanya. Kenal? Baik. Loncat. Dilihat dulu, dibaca dulu. Nanti besok enggak boleh dilihat. Sekarang dilihat dulu. Nah. Katabat, katabata. Katabat, katabata. Diulangi, itu namun jangan sampai salah. Ayo, ulangi. Kataba. Iya. Iya. Yang mana yang salah? Kata bata. Yang salah kata bata. Kesalahannya diperbaiki. Oh ini salah saya. Nah, jangan sampai terbawa. Nah, sekian lama salah nanti repot. Nah. Baik, Aba Ali. Teriak Aba Ali. Nah, ini pertama harus hafal. Yang kedua nanti dites artinya enggak boleh keliru. Nah, Aba Asia. Nah. Nah. Aba Abdurazak. Kata beta. Kata betu. Kata bena. Abadani. Teriak Abadani. Nah, ini dari Bima ini. Nah. Jangan lembut. Lembut sekali yang Bima ini. Nah. Dirangi. Iya. Kata beta. Kata bat. Terus. Kata betuma. Kata betum. Ulangi. Terus. Kata beti. Nah, iya. Aba Yazid. Kata bena. Kata beta, kata betuma, kata betum. Kata beti, kata betuma, kata betunna. Kata betul, kata bena. Nah, Aba Nabil. Nah, Aba Hudzaifah. Nah, di sini tergabung dengan ilmu tajwid. Padahal ini bukan baca Quran. Gak usah pakai kol-kolah. Nah, katabda. Kalau kol-kolahnya kata beta. Nah gitu kan. Nah itu memang ilmu tajwid. Kol-kolah. Gak usah pakai ilmu tajwid kalau bahasa Arab. Kalau apa? Kalau bukan baca Quran. Katabda, katabduma, katabdum. Walaupun kol-kolah ini sifat lazimah. Sifat yang mesti, wajib. Gak bisa hilang. Salah kalau hilang. Tapi dalam bahasa Arab, nah, ya, tidak dituntut. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau sudah begitu lisannya, tidak apa-apa. 6. Ya. Ada pantulan. Katabta, katabtuma. Ya. Katabtu. Nah, begitu. Benar, katabtu. 6. Enggak ada kol-kolahnya. Tapi kalau bahasa Quran, 6. Watab harus. Nah, barakallahu fikum. Diulangi, barakallahu fikum, semuanya sampai lincah, lisannya sampai lancar, enggak ada yang salah. Tulisannya yang salah, bacaan yang salah. Kera'u wahidisin zarasah. Kataba. Jadi semua orang harus hafal. Nah, harus bisa. Aba Atifah. Aba Najiyah. Aba Talha. Aba Ghassan. Katabu. Iya. Aba Marwazi. Katabtu, katabna. Naam, Aba Abdurrahman. Hawan Hamid. Aba Zuhair. Ahana Aba Adnan. Aba Umar. Nah, ikra'u wahidi sensarasa. Kataba. Aba Nabil. Katabata. Katabtum. Katabti. Diulangi. Katabta, katabtuma, katabtum. Supaya lincah bagaimana? Supaya lincah bagaimana? Riyadhatul lisan. Harus apa? Riyadhatul lisan. Enggak bisa, enggak pernah baca, diem, enggak pernah ngungkap. Harus riyadhatul lisan. Olahraga lisan, diteriakan. sering dibaca dengan suara keluar. Enggak boleh dengan dibaca dalam hati. Nah, harus suara keluar. Nah, ya. Nah, sampai lincah. Nah, ini modalnya bahasa Arab begitu, teriak-teriak. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini dari sisi yang pertama harus hafal dengan hafalan seperti tadi. Ya, lincah lisannya. Nah, jangan keliru-keliru karena akan pengaruh dalam berbicara. Kata betul, kata benar, kata beta, kata beti. Begitu harus apa? Jelas, barakallahu fikum. Kemudian, yang kedua setelah hafal, artinya. Penekanan arti. Coba dites. Apa arti kata beti? Aba Adnan. Kata beti. Kata beti. Nah, engkau seorang perempuan. Kata beti. Kata beti. Telah menulis. Ini fungsi kedua. Setelah hafal harus bisa arti. Jangan keliru artinya. Tidak boleh ya keliru. Baru berfungsi. Tasrifnya. Nah. Kata bat. Abali. Langsung abali. Harus langsung ini. Nah, nanti insya Allah begitu. Ini intinya. Kedua hafal, kedua begitu. Mengartikannya langsung. Ini untuk mengartikan kitab. Menterjemah kitab. Nah. Dia seorang perempuan telah menulis. Nah. Katabu. Aba Saudah. Mereka beberapa laki-laki telah menulis. Kata betum, Aba Asiyah. Kalian beberapa orang laki-laki telah menulis. Nah. Kata bata, Aba Yazid. Kata bata. Dia dua orang laki-laki telah menulis. Kata bata. Dua orang perempuan telah menulis. Aba Marwazi. Kata betunna. Kalian beberapa orang perempuan telah menulis. Taib. Aba Hakim. Naam. Katabna. Kami telah menulis. Santa. Enam. Kata beti. Aba Gosan. Kata beti. Engkau seorang perempuan telah menulis. Naam, Aba Ramdhani. Kataba. Dia seorang laki-laki. Kataba. Naam, dia dua orang laki-laki telah menulis. Naam. Katabta, Aba Nabil. Kata betah. Engkau telah menulis berapa orang? Laki atau perempuan? Engkau seorang laki-laki telah menulis. Abu Hudzaifah. Naam. Kata betu. Naam. Saya telah menulis. Ini menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang menerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Engkau seorang perempuan telah menulis. Abu Talhah. Kata beti. Nam, kalian beberapa orang perempuan telah menulis. Abu Umar. Kata betulna. Nam, Darman. Dia dua orang laki-laki telah menulis. Kata ba. Mereka beberapa orang perempuan telah menulis. Abu Adnan. Mereka beberapa orang perempuan telah menulis. Katabna. Nah. Kalian beberapa orang laki-laki telah menulis. Abu Zuhair. Katabtum. Begitu. Barakallahu fikum. Nah. Pertama dihafal yang lancar. Enggak salah baca. Yang kedua artinya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dipraktekan pada fiil-fiil berikut ini. Tamrin, latihan. Latihannya latihan membaca dulu. Nanti latihan menulisnya. Harus juga bisa menulis. Bisa menghafal, bisa juga menulis. Nah. Tamrin, latihan. Sorif, tasriflah. Apa ini sorif? Tasriflah. Nah. Kalau anak-anak sudah hafal ini. Yang pertama, zahaba. Apa arti zahaba? Telah pergi. Qara'a. Jalasa. Roja'a. Telah kembali. Roja'a. Naam. Roja'a telah kembali. Fataha. Akala. Telah makan. Akala. Telah makan. Doroba. Mana'a. Telah melarang. Mana'a. Telah melarang. Di rumah dilancarkan kataba. Setelah lancar dipraktekan zahaba. Dipraktekan koro'a. Dipraktekan jalasa. Dipraktekan roja'a. Dibuat sama seperti ini. Di dalam bahasa lisan kita. Nah, kemudian nanti bisa tuangkan dalam tulisan. Supaya bisa imla. Nah, barakallahu fikum. Coba contohkan dulu zahaba. Jadikan seperti kataba. Wahid isnin salasah. Zahaba. Qara'a. Jalasa. Nah, dipraktekkan. Kalau enggak praktek enggak bisa. Jadi harus praktek di rumah sambil kerja, sambil apa di tasrif. Kataba dulu yang dihafal, kemudian dipraktekkan kepada kata yang lain. بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم